Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allama Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Di kita kemarin telah melalui bab ke-25, bab ke-26, beliau sebutkan maja'a fin nushra, tentang nushra. Demikian nushra dengan dhammahnya nun. An-nushrah, nushrah. Qala rahimahullah bidhammin nun kama fil qamus. Qala Abu Sa'adat an-nushrah darbun minal ilaj warruqyah. Kata Abu Sa'adat, nushrah salah satu bentuk dari pengobatan dan bentuk dari ruqyah. Yu'alaju bihi man kana yudhannu anna biha massan minal jin. Terapi atau cara pengobatan yang dilakukan kepada orang yang diduga kerasukan atau kemasukan jin. Na'udzubillah. Sumiyat nushratan li'annahu yunsharu biha anhu ma khamarahu minadda ay yukshafu wa yuzal. Disebut itu nushrah karena yunshar, yukshaf, dihilangkan, yuzal, pengaruh jahat dari jin itu pada dirinya. Nushrah asal maknanya adalah tafriq, dipisahkan. Ini semula sesuatu itu menyatu begini, kemudian dipisahkan. Itu nushrah. Nasyara yansyuru. Makanya gergaji disebut minshar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia memisahkan. Semula kayu menyatu begini. Digergaji akhirnya terpisah menjadi dua, terbelah. Minshar dari nasyara ini. Nushra kalau dalam bahasa Arab juga berarti mereka namakan dengannya seorang yang sakit kemudian kembali sehat seperti sedia kala, kembali kepada kondisi normalnya, sehat walafiat. Ya sama, seakan penyakitnya itu dilepas, dipisahkan dari orangnya. Makanya mereka sebut itu nushrah. Yang dimaksud dalam bab ini lebih terarah kepada penyembuhan penyakit sihir atau pengaruh sihir, pengaruh jahat sihir atau pengaruh jin, syayatin, karena masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya tentang sihir macam-macamnya. Perlu untuk diketahui pula tentang nusra, karena berbicara sihir dan itu ada kejahatan para tukang sihir, kejahatan para dukun, qatalahumullah. Lalu bagaimana ketika seorang terkena sihir ini pada dirinya? Terapis untuk melepaskan sihir ini dari dirinya supaya sembuh seperti sedia kala normal. Artinya rincian dalam hukum perkara ini, apakah enggak boleh secara mutlak semuanya, ataukah boleh secara mutlak, atau ada sebagiannya boleh, sebagiannya tidak boleh, ada yang tercela, ada yang tidak. Itu yang muallif rahimahullah ingin jelaskan dalam bab ini. Secara global, jika nusrah dilakukan dengan sihir yang serupa untuk melepaskan pengaruh jahat sihir, tentunya dengan bantuan tukang sihir yang lain, dilakukan dengan kemusyrikan, peribadatan kepada para syayatin, bertakarrub kepada mereka dengan sesembelihan dan semisalnya, maka itu syirik sama dan tidak boleh, tercela, merusak pokok daripada tauhidnya. Maka sebagaimana sihir itu haram, syirik billah, dan telah lalu penjelasan tentang itu, maka nusrah melepas sihir dengan sihir sama. Tidak menjadi dalih orang kesihir, kemudian boleh melakukan sihir untuk melepas sihir dari dirinya. Dan orang yang sakit atau terkena musibah inginnya cepat sembuh, inginnya cepat lepas itu pengaruh jahat dari dirinya, tanpa peduli itu halal atau haram, boleh atau tidak, bersinggungan dengan tauhidnya apa tidak, dia enggak peduli, yang penting saya sembuh. Orang yang sakit apalagi dia menderita cukup lama dan berat, nasallallahu alafiyah, itu kondisinya sama seperti orang tenggelam di laut atau semisalnya, dia enggak bisa renang, ya apa? Dia ingin selamat kan? Dia ingin gak tenggelam. Kalaupun ada lidi di hadapannya, dia akan pegang, akan dia raih, berusaha untuk bagaimana itu dia tangkap dengan harapan bisa menyelamatkan dia. Ya gak mungkin. Lidi yang gak bisa membuat dia terapung. Atau ranting kecil misalnya. Tapi menunjukkan kondisi orang panik. Dia ingin selamat, gak tenggelam. Sudah enggak bisa logikanya dipakai. Ya kalau dia di darat dia akan tahu ini lidi enggak mungkin bisa membuat orang terapung. Ranting sekecil ini enggak bisa. Iya, dia saat di darat. Tapi saat di tengah lautan, takut tenggelam dan lain sebagainya. Enggak bisa logika bicara, sudah enggak ada rasionya. Ngawur. Seperti itu orang yang menderita. Ngawur. Enggak peduli itu boleh, enggak boleh. Syirik, tidak syirik. Haram, tidak haram, dia enggak boleh. Pokoknya aku sembuh sudah, biarkan. Kepinginnya cepat. Mayoritas manusia demikian. Illa man rahima rabbu. Taib. Di dalam bab, muallif sebutkan, qala al-hasan an-nushratu minas sihir. Nushra itu dari sihir. Waqad nasyartu anhu tansyiran. Fi'ilnya nasyara, yunasyiru, tansyiran. Wa minhul hadis fala'alla tabban asabahu. Thumma nasyarahu bikul a'udhu birabbin nas. Ay raqahu. Seperti tersebutkan dalam hadis, fala'alla tabban asabahu. Tab, yakni sihir. Mungkin sihir mengenai dia. Thumma nasyarahu. Kemudian ditansir, dinusroh, dilepas sihirnya dengan bacaan kul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Yakni raqahu, tansir di situ diruqyah dengan bacaan kul a'udzu birabbin nas, dilepas sihirnya. Halus sihir. Qala Ibnul Jauzi an-nushra halu sihir anil mashur. Kata Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih, an-nushra halu sihir anil mashur. Dilepas sihir dari yang disihir. Hal itu melepas. Karena seperti yang telah lalu, sihir pula kan ikatan. Sesuatu yang diikat-ikat, kemudian diludah-ludahi sama tukang sihirnya, dukunnya. Nah, bagaimana itu terlepas, sehingga terbebas korban dari pengaruh jahat sihir. Wala yakadu yakdiru alaihi illa man ya'rifu sihir. Dan kata Ibnu Jauzi, hampir itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang tahu dan ngerti sihir. Oh, ini begini, ini pasti begini. Ngerti celah-celahnya dan bagaimana itu terjadi, bagaimana itu bisa dilepas. Maka dia kemudian melepas sihir itu dengan sihirnya pula. Artinya, kalau itu dengan selain ruqyah syar'iyah, selain dengan ruqyah yang syar'i, selain dengan bacaan-bacaan yang difahami, dinusroh dengan mantra-mantra tertentu, kamu sendiri gak ngerti apa maknanya. Bacaan-bacaan yang dikomat-kamitkan, ini itu, maka itu yang haram dan dilarang dan bab ke situ arahnya. larangan atau celaan jika nusyrah itu dengan ruqyah yang tidak syar'i atau lafaz-lafaz doa mantra yang tidak difahami. Enggak dimengerti apa yang dikomat-kamitkan oleh orang ini untuk melepas sihir ini. Ini yang haram. Adapun yang masyru', maka itu boleh. Dengan ayat, Quran, hadis, doa-doa wirid Rasul SAW. Seperti Ibnu Qayyim sebutkan. Dan itu mungkin karena pengalaman. Tidak aku dapati ayat yang lebih tajam, lebih memukul syaitan ketika dibacakan kepada mamsus, orang yang kesihir atau kemas kerasukan jin, paling tajam kalau dibacakan padanya, dibisikkan di telinganya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Diulang beberapa kali. Afa hasibtum, apa kalian mengira, ini supaya didengar oleh jinnya, annama khalaqnakum abatha, bahwa kami Allah menciptakan kalian ini sia-sia. Kemudian semau kalian mendolimi orang, mendolimi makhluk lain, berbuat semau kalian, menyakiti bahkan bisa membunuhnya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira bahwa kalian pula tidak akan dikembalikan kepada kami di yaumul qiyamah? Kalian kira enggak ada hisab? Kalian kira enggak ada jaza? Kalian kira enggak ada mizan, enggak ada jannah, enggak ada nar? Semua perbuatan kalian akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk mengganggu, mendolimi manusia. Walhasil dibacakan. Dan seperti kata Imam Ibnu Qayyim, aku dapati itu paling tajam ketika dibacakan kepada korban. Demikian pada bab maja'a fi nusrah. Dengan ini berarti ada yang nusrah itu jaizah, boleh, selama itu dengan Quran, ayat, surat, atau doa-doa yang ma'ruf dari sunnah, atau juga boleh dengan obat-obatan dari yang berpengalaman atau ahlinya. Dengan herbal ini, dengan herbal itu dicampur. Seperti yang diketahui bahwa ini dari jin datangnya. Bisa berpengaruh kepada jasad badan orangnya. Berpengaruh. Merusak akal pikirannya atau pemahamannya, jadi linglung, jadi ini. Artinya perkara-perkara ini boleh disembuhkan, dihilangkan dengan yang bertentangan, berlawanan dengannya. untuk mengembalikan kesadaran orang, pemahaman orang, kecerdasannya, dan yang semisalnya. Tentunya Quran a'zomuha, yang paling agung, paling berguna, Quranul Karim. Karena memang Allah turunkan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai obat, penyembuh, dan rahmat bagi mukminin. Bisa itu diobati, terutama ketika itu pada jasad, maka diarahkan kepada spesialis dokter di bidangnya. Karena memang hakiki, hakikat sihir itu ada, bisa menyakiti dan berpengaruh pada jasadnya. Sakit pada tangannya misalnya, pada perutnya, pada kakinya, pada mananya. Termasuk nusrah yang boleh, ya dibawa ke dokter ahlinya. Biar diperiksa tangannya, karena hakikat tangannya jadi rusak, berpengaruh. Dan sihir mampu untuk melakukan itu. Dengan izin Allah. Makanya diobati, bagaimana ini dilawan. Disembuhkan dengan obat ini, dengan obat itu. Dengan terapi ini, terapi itu. Manfaat. Biiznillah bermanfaat. Kalau itu pada jasadnya. Seperti Ibnul Qayyim sebutkan, An-nushra birruqyah wa ta'widat wal adwiyah wa da'awat mubaha fahadha jaiz. Nushra dengan ruqyah, ta'widat dibacakan padanya, zikir-zikir, doa yang ma'ruf, atau dengan obat-obatan. Ya tadi, ini kembalinya ke ahlinya. Betul memang tangannya begini, begitu, tulangnya mungkin, otot mungkin, sarafnya mungkin, ininya jadi rusak. Obatnya ini dikasih itu. Inilah berguna dan sembuh. Yang kedua, nusrah yang itu termasuk dari bentuk syirik. Dan itu dengan jalan sihir serupa. Melepas sihir dengan sihir. Seperti bab yang sebelumnya, sihir itu tidak akan bisa beraksi, tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan taqarrub kepada jin wa syayatin, dengan ibadah yang dilakukan kepada mereka, berkorban, menyembelih, sujud atau apa saja, meminta bantuan dan pertolongan kepada mereka. Wa syai bi syai yudhkar, ibrah bahwa apa yang menimpa di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala dan sekitarnya, karena acara ini persis mereka punya budaya yang hendak dimovekan, hendak dijadikan tontonan nasional dan kebanggaan, yang merupakan kultur dari budaya suku Kaili yang mereka sebut dengan upacara atau adat balita. Namanya demikian. Yaitu menurut keyakinan mereka terapi penyembuhan. Menurut keyakinan mereka yang sudah tidak mungkin diobati dengan cara apapun. Dokter enggak berguna, ini itu enggak bisa sembuh, dengan cara mereka ini pasti sembuh. Intinya pengobatan itu pada puncak acaranya si pasien atau yang sakit enggak sembuh-sembuh ini disuruh jalan atau berdiri di atas bara api menyala. Dan dia gak akan terbakar. Tentunya dimulai dengan ritual-ritual tertentu. Salah satunya penyembelihan untuk selain Allah. Bawa kerbau, bawa sapi, yang bawa ayam, yang bawa segala macam. Sengaja dijadikan takorrub. Sesembahan dan peribadatan kepada para syayatin, para jin, sehingga hati yang menginjaknya pun gak akan terbakar kakinya, malah menyembuhkan penyakitnya dalam tanda kutip. Nah, dan ritual-ritual yang lainnya banyak. Wa ya subhanallah, mereka lakukan itu di tepi pantai. Seperti menantang Rabbul Alamin, penguasa, pencipta, pengatur laut maupun daratan. Wa ya subhanallah, enggak ngambil ibrah pada tahun yang sebelumnya acara serupa mau mereka gelar di gagal intinya. Acara itu karena turun hujan yang sangat deras, tidak normal, tidak seperti biasanya. Berantakan dan acara gagal total. Masih mending cuman hujan. Yang kemarin, gempa sedemikian dahsyatnya, disusul dengan tsunami. Perbuatan musyrik yang nyata-nyata bertentangan dengan tauhid. Alam ini tidak akan makmur kecuali dengan ibadatullah, tidak akan makmur kecuali dengan tauhid, tidak akan makmur kecuali dengan meninggalkan syirik dengan segala bentuk dan macamnya. Semua makhluk ciptaan Allah, langit, bumi, daratan, lautan, mereka sendiri Allah kasih idrak, enggak terima melihat kemungkaran. Makanya Allah katakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibal hadda. Hampir, kata Allah, langit itu pecah. Bumi itu terbelah. Dan gunung-gunung itu hancur lebur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Di surat Maryam. Ketika mereka mengetahui, ini bumi, langit, gunung. Mereka musyrikin menyerukan bahwa Allah punya anak. Allah beri pada mereka idrak, kemampuan untuk tahu dan gak terima. Apalagi kemusyrikan yang nyata-nyata dilakukan di punggung, di atas punggung bumi ini. Kalau sudah seperti itu kejadiannya. Salah seorang ikhwanuna, adiknya awam tapi ya alal khair lah, walaupun bukan talibul ilm tapi senang dengan dakwah sunnah, cinta dengan tauhid. Nah, walhasil sudah mengingatkan kepada istrinya dan beberapa anaknya, jangan ikut-ikutan ke sana. Istrinya yang awam, Allah yahdiha. Enggak, aku cuma ingin tahu, ingin lihat saja. Ya jangan, itu mungkar, enggak baik. Syirik seperti itu, acara enggak benar seperti itu, begini, begini. Singkat cerita, istri dan anak-anaknya tetap ke sana. Penasaran ingin melihat atraksinya, kif orang berdiri di atas bara nyala, enggak kebakar, enggak ini, malah sembuh penyakitnya. Di mobil. Sampai terjadi yang antum dengar, gempa, tsunami. Hanya saja Allah masih inginkan kebaikan, masih Allah selamatkan. Mobilnya nyangsang di atas atap salah satu rumah tingkat lagi. Mobilnya nyangsang di atas atap rumah. Selamat sampai diambil oleh tim SAR. Sudah diingatkan. Ketika azab itu datang, bala, nas'alullah al-afiyah, enggak akan pandang bulu. Oh ini enggak ikut melakukan kemusyrikan. Oh ini yang melakukan, enggak mele-mele. Semua akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Oleh karena itu Allah katakan, takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Semua akan kena imbasnya. Naam, di akhirat dibedakan. Di akhirat. Gak akan disamakan hukumnya. Fulan melakukan. Fulan gak ikut-ikutan. Mungkin dia cuma manfaatkan momen orang banyak kumpul. Dia jualan. Atau seperti ini mau nonton, nyaksikan. Ya beda tentunya. Gak dihukumi sama oleh Rabbul Alamin. Di akhirat. Tapi di dunia azab gak akan memilih. Kena-kena semuanya. Allahumma sallim sallim. Asyahid, kemusyrikan, sihir, kalau itu dilakukan untuk melepas sihir sebagai pengobatan, untuk melepaskan pengaruh sihir, maka itu haram dan syirik, sama seperti sihir itu sendiri. Dilarang di dalam syariat. Itu yang al-muallif ingin jelaskan kepada kita dalam bab ini, Maja'afin Nusyrah. Kemudian beliau akan bawakan beberapa nusus dalil dari ahadith dan athar. InsyaAllah itu untuk pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. والحمد لله رب العالمين